Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar. Subhanallah, acara malam hari ini sangat meriah dan gempar. Meskipun rembulan tidak bersinar, tapi lampunya banyak terang memancar. Kadek niki panggonane jembar, sing dugi kathah lungguh berjajar. Ra cukup ning kursi ana sing kuwo kloso digelar. Mugi-mugi pengajian niki mangke saged berjalan lancar. Mulai awal ngantos akhir mboten wonten sing buyar. Kapan durung rampung kok ana sing buyar, berarti gak sayang karo Pak Anwar. Donga nang Allah mugi sedaya jamaah ingkang rawuh dipun paringi pikiran ingkang longgar, dipun paringi manah ingkang jembar, rizkine pinaringan lancar, pikantuk ilmu sing mantep wonten nganti udar, uripe bener manut Allah manut Rasulullah mboten nganti kesasar, kengen dipun damel bekal mulai dunya ngantos binjang yaumil mahsyar. Mulane acara ngeten iki kedah dikiyataken supaya Islam ten daerah mriki saged syiar uripe masyarakat ten kene aturan agama, ten kene aturan pemerintah semakin sadar. Ibadahe yo dilakoni, lek duwe utang pajak yo kudu di lek ana rakyat di utang pajak ora gelem bayar ku jenenge rakyat sing kurang. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sa'adatal muhtaramin ulama'ana al-amilin al-rasikhin al-mukhlisin ingkang sangat kula takzimi, ingkang kula suwuni pangestu, kula suwuni pendonga, para habaib, sedaya para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh lan bini sepuh, para pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang saya hormati, jajaran Muspika Kecamatan Penawangan, Bapak Kapolsek dan seluruh anggota yang hadir yang saya hormati, Bapak Kepala Desa, sedaya perangkat desa, ugi tokoh-tokoh masyarakat ingkang minulya, konco-konco panitia penyelenggara acara pada malam hari ini yang saya banggakan, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, sedaya mugi-mugi tansah pinaringan rahmat barokah sohridanipun Allah Subhanahu wa taala. Khusus para santri Taman Pendidikan Al-Qur'an kita dongaake mugi-mugi sedaya dados putra ingkang saleh. Kok gak pati amin to? Sedaya mugi-mugi dados generasi ingkang salihin salihat. Dan sewu Bapak Ibu, jenengan milih bundi gadah anak pinter tapi ora bener, Karo jenengan gadah anak bener tapi ora pinter. Kula butuh jawabane, mboten butuh humeke. Saya ulang pertanyaannya, jenengan milih pundi gadah anak pinter tapi ora bener? Karo jenengan gadah anak bener tapi ora pinter. Milih pundi? Oh, milih yang bener tur pinter, ngoten nggih? Subhanallah, jawaban yang luar biasa. Wonten anak niku yo pinter yo bener, yo bener yo pinter, tapi wong tuane ora kaya sampeyan ngene iki modele. Kowe njaluk menange dhewe. Jenengan lek kepengin kagungan putra ingkang pinter gampang. Disekolahno, umume lek disekolahno kok pinter. Dingajekno, umume lek dingajekno kok pinter. Saniki pun kathah sekolahan, kathah guru, kathah buku, kathah komputer, kathah internet. Malah bocah sakniki ora do seneng dadi santrine kiai, malah seneng dadi santrine Mbah Google. Cobi putrane jenengan niku kathah pundi lek maca Quran karo maca SMS? Lek bengi ngeten iki do nyekeli tasbih diputer apa buka Twitter? Do wiridan apa do gendaan? Iku ketularan bapake. Wong tuane mek trimo RT, anak kudu iso dadi camat. Wong tuane trimo SD, anak kudu sarjana. Tekad orang tua harus seperti itu. Lek kepengin pinter. Lek kepengin gak ada anak sing bener. Iman harus ditanamkan dengan kuat. Iman dan takwa ini nomor siji. Karena dalam Islam itu konsepnya iqra bismi rabbik. Bacalah, tapi tetap dengan menyebut nama Tuhanmu. Artinya ilmu pengetahuan harus didasari dengan keimanan sing mantep. Allahumma shalli ala Muhammad. Mula intine peringatan tahun baru niki lah upaya ikhtiar kula panjenengan tahun niki kedah saged langkung sae tinimbang tahun kala wingi. Hidup ini semakin hari harus semakin berarti. Semakin lama harus semakin bermakna. Urip niku tambah suwe kudu tambah sae, mundak umure ya mundak ibadahe, saya tuwa kudu iso saya mulya. Kados pari ngoten niku lho Bu, pari niku tambah tuwa tambah ningkluk, tambah tuwa tambah mentes, tambah tuwek tambah mentes, aja nganti gaplek pringkilan, mundak tuwek mundak pencilaan. Aja nganti gaplek diungkrah-ungkrah, mundak tuwek mundak orang genah. Pariane dirubah, gaplek dicampur jahe, tambah tuwek kedah saged tambah sae. Gaplek digawe kripik, tambah tuwek kudu tambah apik ngoten. Gaplek dipangan wedhus, niku wedhuse mendem. Tambah tuwek kedah saged tambah bagus. Ada dinamika menuju ke arah hidup yang lebih baik. Ada peningkatan baik secara kuantitas maupun secara kualitas, dari sisi material maupun spiritual. Zahir batine kudu meningkat sae. Ibarate panjenengan gak kagungan putra sekolah niku tambah tahun kudu tambah munggah kelase. Ibarate panjenengan ngeramut sapi tambah tahun ya kudu tambah mundak gede. Bu, jenengan umpami gak ada anak sekolah tambah tahun tambah munggah kelase, ngoten niku jenengan seneng napa mboten? Seneng, berarti waras. Waras. Amale panjenengan tambah tahun tambah sae, ngoten niku ibu-ibu seneng napa mboten? Seneng, waras niku. Tapi ngapunten jenengan gak ada anak sekolah tambah tahun mboten tambah munggah kelase, pancet mawon jenengan susah napa mboten? Susah, wong waras. Anak tambah tahun sekolah ora tambah munggah kelas, susah niku waras. Tapi nun sewu, amalin jenengan tambah tahun mboten tambah sae, ngoten niku jenengan susah napa mboten? Mulai wonten gejala ora waras niku. Kula jenengan niku pancen aneh. Duwe anak sekolah tambah tahun ora munggah kelas, kula jenengan susah. Tapi kenging napa? amale kula jenengan tambah tahun mboten tambah sae kok ora susah. Aneh. Saiki ganti bapak-bapak jenengan misalnya ngeramut sapi, tambah tahun sapi ini tambah gede. Seneng napa mboten? Seneng waras. Bapak ngapunten kelakuane jenengan tambah tahun tambah sae, tambah tahun tambah sae. Seneng napa mboten? Seneng. Nun sewu bapak, jenengan misalnya ngeramut sapi, tambah tahun diingo pirang-pirang tahun ora tambah gede. Pancet cili ayo atos tok. Nelongso napa mboten? Nelongso waras. Tapi nun sewu kelakuane jenengan tambah tahun mboten tambah sae, mboten niku jenengan nggih nelongso. Sing wedok ora waras sing lanang bento. Dadi wis setel, setel. Sitok maneh umum kanggo bapak ibu. Misale teng desa mriki wonten tiyang syukuran, mewah. Sing diundang niku oleh mangan enak, oleh berkat gawedi. Wong sak desa diundang kabeh. Namung jenengan tok sing mboten diundang. Ngoten niku jenengan longso napa mboten? Nelongso, ya Allah, kabeh-kabeh diundang oleh mangan enak, oleh berkat gede, aku kok gak diundang. Apa aku kira dianggep wong apa piye? Nelongso kadang malah nyalahno awake dhewe iki paling saking eleke awakku. Wong kabeh diundang aku kok ora. Nelongso. Dan iki umpami enten undangan kangge negosi Allah. Hayya 'alash shalah. Sing purun dugi diparingi berkat gawedi 27 derajat oleh rahmat, oleh ridho, oleh barokah. Wong-wong do berangkat kabeh nang jenengan mboten berangkat. Ngoten niku nlongso napa mboten? Berarti bentone tenanan nih. Mestine nlongso, ya Allah, kabeh-kabeh oleh berkat gede 27 derajat, oleh rahmat, oleh maufirah, oleh karomah, oleh barokah. Aku kok gak oleh yo yo. Ki saking eleke aku. Pancen aku iki dudu wong bedes. Sing wong-wong yo kae sing berangkat kae sing do budal kae. Ngoten nggih? Para rawuh ingkang sami mboten waras. Lumulane dalu niki kula ngajak supaya kula jenengan niki sami waras ngoten lho. Waras dohire, waras batine. Sehat jasmanine, sehat rohanine. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah wong niku ana petang model. Nomor 1, ana wong sing sehat jasmani, sehat rohani. Niki apik-apike wong. Nomor 2, ana wong sing sakit jasmani, sehat rohani. Tasih sae niki. Nomor 3, wonten tiyang niku sehat jasmani, sakit rohani, elek. Nomor 4, ana wong niku sakit jasmani, sakit rohani, nyenyek. Diurut situ-situ ringkes-ringkes mawon. Nomor 1, ana wong niku sehat jasmani, sehat rohani, apik-apike wong. Jasmanine sehat, awake kuat, semangat, giat, waras, bergas, trengginas, ibadahe mempeng. Salat jamaah istiqomah. Majelis zikir nggih rutin, yasinan, tahlilan, manaqiban, istighosah nggih nderekaken, sedakoe yo lancar, karo tangga-tangga yo apik. Ya Allah, sehat jasmani, sehat rohani. Mugi-mugi kula jenengan dituntun Allah dados tiang-tiang ingkang sehat jasmani, sehat rohani. Nomor 2, ana wong niku sakit jasmani, sehat rohani. Jasmanine sakit tapi rohanine sehat. Loro kadang nemen penyakit liver nang rumah sakit ambegane wis megap-megap. Tapi rohanine waras. Ditunggoni anak-anake niku iso nuturi sae ngoten. Anak-anakku sing rukun sak wayah-wayah bapak ora ono sing rukun aja nganti congkrah. Agamane ditata masyaallah. Ngerti ana masjid dibangun ngeling. Bapak kunti duit 50 juta neng bank, cukupan sing 40 juta. Dalam neng masjid kono lo, sing 10 juta jaga nih geng rambut bapak nek mati. Ya Allah, jasmani nih sakit tapi rohani nih sehat. Tesih sae. Nomor 3, ana wong niku sehat jasmani, sakit rohani. Ana wong lanang sehat jasmani, awak yo kuat, semangat, gagah, gede dhuwur, tapi gak nurokno wong. ora kober ana pelem tuwa. Janji ana wit pelem nang wae gembel diliwati ngisore tok iso rontok kabeh krotok. Sehat awake, tapi janji ana wong di bojo nang ayu ngono, lalah rek kober turu. Ana enten ta wong wedok niku sing waras, bergas, terengginas, tapi lek nang omah karo bojone nyelatunan. Niku sehat jasmani, sakit rohani. Nomor papat ana wong sing sakit jasmani, sakit rohani. Wis lara nemen kena setruk lho sak misuan. Cangkeme wis penceng iso mentolo. Ah, aku golek nobir. Tangane sikile wis keple kabeh sak mentara tombok togel kok. Iki wong remek donya akhirate. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula tak mindoni keterangan, pancen wong ngaji niku nggih bolan baleni. Kula sing kulino ngomong esok-esok nggih lali apa maneh sampeyan sing kari ngrungokno, kira-kira ya setel. Penyakit niku secara umum wonten kalih, wonten penyakit jasmani, wonten penyakit rohani. Penyakit jasmani niku penyakit raga, penyakit badan, kaya watuk, mengguk, ngelu, pusing, pening, nggih. Irung beler, irung buntu, sak mimi sene. Loro weteng, mual, mules, perih, kembung, sak mencrete. Panu, kadas, kurap, goreng, rangen, blentingen, kutilen, udunen, candengen, gudiken, sak curekene. Niku penyakit jasmani. Nek penyakit rohani, penyakit ruh, penyakit hati, penyakit mental, penyakit jiwa. Kados takabur, ujub, sum'ah, riya, khikat, hasud, khirsun, sombong, angga, engke, melete, mekete, kemeleta, serai, drengki, jahil, metakil, gagelem rukun karo tonggo, medit. Niku penyakit rohani. Bapak Ibu, karaktere penyakit rohani kalih penyakit jasmani mboten sami. Watek-watekane beda. Nek penyakit jasmani niku sing penyakitan krasa lara tapi wong liya mboten ngrasakno. Tangga-tanggane mboten napa-napa, kancane gak apa-apa, masyarakat luas gak kena imbas. Sing krasa lara namung sing penyakitan mawon. Contoh, ana wong timbilen mripate mentel gawedi sak onde-onde. Timbil nang sak onde-onde. Niki sing timbilen ya kemeng kok. Cenu-cenu cedut-cedut ngono, kiyer-kiyer sing timbilen. Tapi wong liya lak mboten ngrasakno. Tangga-tanggane mboten napa-napa. Kancane tambah guyang-guyu karo gojloki kok. Kang, Kang. Onde-onde kok gak ana wijene ngono, Kang. Kene Kang tak cepluse, Kang. Dari sing timbilen nyoh nang kerokoti. Dadi nek penyakit jasmani niku sing penyakiten krasa lara, tapi wong liya mboten ngrasakno. Penyakit rohani niku aneh. Sing penyakitan malah mboten krasa, tangga-tanggane sing kemeng. Masyarakate sing kuyeng. Contone, umpama ten desa mriki enten tiyang sing dados maling, penggaweane nyolong. Ya mbuh kena apa maling kok nyolongan. Ngoten niku sing krasa susah malinge napa masyarakate? Ayo sing ngrasane judeg sumpek malinge napa masyarakate? Masyarakate. Padahal niku sing mboten waras masyarakate apa malinge? Sing penyakiten niku lho masyarakate apa malinge? Lho ya. Sing penyakiten malinge, tapi sing ngrasakno lara masyarakate. Kan maling niku penyakiten, Pak, mboten waras. Wong maling niku umpama duwe barang nang dicolong wong, mesti gelo. Lho kok mentolo nyolong barange wong? Wong duwe barang dicolong wong gelo kok mentolo nyolong barange wong? Berarti ora wae. Ras niku kena penyakit mental. Bu. Jenengan nek dirasani wong ngoten niku gelo napa mboten? Ya gelo, wong normal kok. Ngoten niku jenengan nggih nate ngrasani wong. Gak waras. Niku kena penyakit mental niku jenenge. Wong dirasani wong gelo kok mentolo ngrasani wong. Subhanallah. Wong wedok kene iki ayu-ayu do bento nggih. Ayo ditambahke sareng-sareng nggih. Halo. Halo. Ibu bapak jemaah sekalian rahimakumullah. Penyakit jasmani niku dampake namung ten donya. Lorone mek nang donya tok. Tapi nek penyakit rohani sengsorone ten akhirat. Cobi dipenggalih. Penyakit jasmani ku sak nemen-nemene separah apapun penyakitnya, paling banter ya masuk rumah sakit, opname oleh obat ditambani waras, selesai urusan. Tapi kalau penyakit rohani, sorone di akhirat. Dampaknya mboten namung masuk rumah sakit, tapi masuk neraka sakit. Lho nek wis mrono gak ono obate. Soalnya mboten sakit balik. Jadi sing nyebabno wong mlebu neraka niku penyakit rohani. Halo. Sing garai tiyang mlebet neraka niku nggih penyakit rohani, mboten penyakit jasmani. Gak ono critane wong mlebu neraka gara-gara udunen. Gak ono wong mlebu neraka gara-gara kadhasen, mboten wonten. Penyakit rohani. Cobi, saniki pun sami mangertos dampakipun antawise penyakit jasmani kalih penyakit rohani. Kula tanglet tolong dipun jawab sing banter. Sing purun jawab kula dongake mugi-mugi binaringan panjang umur, kathah rezeki barokah. Tapi sing ora gelem jawab wis tak dongakno muga-muga ambekane mlebu metu. Jenengan umpami nanggung penyakit jasmani karo kenek penyakit rohani niku luweh susah pundi? Wong luweh susah ndi kok susah sedoyo. Lek ana pertanyaan luweh susah ndi berarti kudu dijawab salah siji, Bro. Ya padha susahe, tapi lek ana sing luweh susah. Pisan maneh jenengan nanggung penyakit jasmani karo kenek penyakit rohani luweh susah pundi? Belgedes. Rata-rata menungsa niku lek kena penyakit jasmani susah, sedih, bingung lek golek tombo. Tapi ketika nanggung penyakit rohani, mboten susah blas. Mboten sedih blas. Mikir lho kadang ora. Kula dereng nate disambati tiyang. Pak dongaaken, Pak, kula niki sakit, Pak, mugi-mugi enggal-enggal sarah. Sakit kula niki parah kok, Pak. Lho, janjane lara apa tubuh ketoke kaya biasa. Ngeten opo Pak, kula niku lenten tangga mbangun omah api ati kula kok cenut-cenut. Bu. Jujur nggih. Jenengan nek bakdo ngrasani tangga bakdo elek-elek tangga, ngoten niku jenengan susah napa mboten? Lha wong penyakitan malah guyang-guyung. Wong penyakitan malah ayem. Terus ditambah keten pundi ngoten niku? Telas pinten lek berobat? Wong penyakitan kadang malah bangga mboten susah. Ayo bapak-bapak misalnya jenengan bakdo gegeran karo tangga rame wong sak kecamatan krungu kabeh. Nah terus jenengan menang. Ngoten niku jenengan susah napa bangga? Tambah nemen bentone nggih. Lu nek kena penyakit jasmani bingung leh golek tombo, moro nang dokter, durung waras, ganti dokter sijine, durung waras, malih dokter liyane, durung waras, pindah dokter meneh, nek perlu dokter spesialis, padahal penyakitnya terima kutil. Nek kutil menjuru meripat tok. Kok bingung leh golek tombo saking pengene waras. Dokter durung mare, ganti nenggone dukun. Dukun bancik, dukun tiban, ketiban genteng, ketiban nondo. Moro neng paranormal, moro neng para gak normal. Saking pengene waras, sik ra karo-karon. Wah, iki paling kena bendune Mbah Danyang, beleh wedhus. Nang kita sing marasno Mbah Danyang. Halo. Kok melongo nang kene ana sing model ngono kuwi? Hah? Allahumma sholli ala Muhammad. Entek biaya puluhan juta, ratusan juta. Adol tanah, saking pengene waras, padahal iku namung penyakit jasmani. Efeknya hanya di dunia, lorone ning donya. Tapi kenapa ketika kula jenengan nanggung penyakit rohani kok mboten susah? Uy. Pun saniki monggo golek obate. Namanya penyakit kudu diobati. Semua penyakit pasti ada obatnya. Penyakit sing ora kena diobati niku namung 3. Napa? Namung pinten? Nomor 1, lara campur tuwa. Niku ora ana obate. Ana wong lara nemen umure 130 taun. Dokter endi gak iso marasno kecuali dokter Israel. Nomor 2, musuhan campur hasud. Wong musuhan didasari iri drengki, gak ana tambane. Nomor 3, melarat campur males. Lek duwe penyakit jasmani diobati, penyakit rohani ya kudu diobati. Kula mboten badhe bahas penyakit jasmani, bukan wilayah saya. Niku urusane petugas kesehatan. Penyakit rohani. Ibu bapak, jamaah rahimakumullah. Carane ngobati pripun? Ya digeleki sumbere. Lah, sumbere penyakit rohani niku nafsu sing elek. Mila nafsu sing elek niki kedah diperangi. Carane merangi? Satu, dengan berpuasa. Poso niku kan bermakna merangi nafsu, ngendalekno nafsu, ngoten. Tiang sian niku akhlake sae-sae. Soale tiang sian niku seneng tirakat, seneng riyadhah, seneng poso. Anake wong biyen niku api-api, ngoten. Tata krama, ngoten. Soale napa? Ditirakati karo wong tuane. Diposoni karo wong tuane. Mulane anake api-api. Aku ki dirungokno apa ora to? Pak. Pak. Bojone sampean lek meteng ngono kaya sampean pasani napa mboten? Mboten. Mboten napa-napa. Wayah lahir ya tetep metu bayine. Ya tetep metu, tapi ya janji urip ngono ae anakmu. Poso merangi nafsu, puasa menyehatkan secara jasmani maupun rohani. Sumu tasihhu. Dawuhe Kanjeng Nabi, berpuasalah kalian, maka pasti kalian akan sehat. Iki dawuh mesti benere, soalnya sing dawuh Kanjeng Nabi pasti benar. Iya nek sing ngomong Kanjeng Anwar Zahid urung karuan bener. Kanjeng Nabi mesti benere. Penyakit jasmani niku iso waras nek dige poso. Wong awake kula jenengan, tubuh kula jenengan niku sami kalih mesin. Nek diforsir terus, dioperasekno terus, didamel terus, suwe-suwe logrok. Organ pencernaan kita, perut kita nek digawe giling terus, gawe giling terus. Giling ora leren-leren, logrok. Bahkan panganan, mulane wong sing lemu-lemu utenge gawe digedhi ku cepet mati. Lho survei membuktikan niku. Wong lemu karo wong kuru secara kesehatan ku lebih sehat wong kuru. Pikir nalar gitu. Sampean duwe wit pelem. Wah, kau wembel. Kira-kira sing sampean nundah niku sing gedhe dhisik apa sing bungkek dhisik? Sing gedhe dhisik. Malaikat Israel yang ngono kuwi. Mulai benjing ibu-ibu sami diet nggih. Al-batnah as-sulda, perut besar itu sumber penyakit. Longgeh anjane ngoten kok. Allahumma shalli ala Muhammad. Cara tanduran nang digrojok banyu terus, digrojok banyu terus. Akhirnya tandurane kok gak nyaut ya. Tanduran kok kakean digrojok banyu terus akhirnya mati. Lho waduk kok waduk ya. Perut dan pencernaan kita ngapunten. Niku nek terus digrojok ngombe, terus digrojok mangan akhirnya. Penyakit rohani waras nek didamel poso. Wong ujub, sum'ah, riya, wong drengki dikai poso waras. Sombong dikai poso waras. Kok waras? Ape sombong piye? Lho, nembe mboten dahar, mboten ngunjuk sedinten mawon wis lemes kok. Lagi orang mangan sedina, orang ngombe sedina, yang wis lemes gak iso glewet. Apa yang akan disombongkan di hadapan Allah? Apa yang akan disombongkan di hadapan sesama? Bahwa ternyata kita enggak punya kekuatan, enggak punya daya. Akhirnya wong posone ngrumangsani apes. Sadar kalau dirinya lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Memang manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Cara Jawa asline menungso kan sangka lemah. Lemah iku gak iso apa-apa, gak iso polah, gak iso obah. Anane iso polah mergo ana sing molahno, anane iso obah mergo ana sing ngobahno, anane iso apa-apa mergo ana sing ngapak-ngapakno. La haula wala quwata illa billah. Akhire sadar nek lemah apes mboten kuat. Ayo sapa sing rumangsa kuat? Ngajung pengen roh. Nek pancen rumangsa kuat, jajal ngempet, aja ketip 10 menit. Wong ngempet ketip kaya ora iso kok rumangsa kuat. Ayo sing rumangsa kuat. Empeten rambutmu sing ireng iki aja oleh putih. Iso ireng terus. Mesti putih. Ora trimo rambut dhuwur tok sing putih. Wong yo kadang-kadang kalah kuat karo kewan, Bapak Ibu. Nun sewu. Wong kadang-kadang kalah kuat karo pitik. Pitik ini mangan gabah sak kulit-kulite. Ora katik dioncai. Ora katik diumbah, langsung cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk Mboten niku urung wani nglebokne weteng. Lewat jangkem dipamah lembut, nembe klenyer mlebu weteng. Kok kalah karo pitik to? Sak kulit-kulite. Cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk. Trimo ngono delok pitik nek wis metu dadine lak apik. Nek atos dadi ndok. Nek ajur lumer apik namine adla'alintung. Ayo menungso sing diproses ra karo-karuan iki deloken lek wis metu dadine. Nek atas ngeribal-ngeribal, nek ajur ngalah-ngalahi bubur. Kalah kuat karo wedhus. Wedhus mangan tebon, mangan damen. Sak uler-ulere, sak ririne kruwes-kruwes-kruwes gak atik dicacah-cacah dhisik. Lho trimo ngono delok nek wis metu wae wedhus iso kaya weton pabrik. Gelintiran atik rata. Jenengan saged ndamel kados ngoten niku. Pitik trimo ngono metune dadi ndok. Kena didadar, digoreng, diceplok, kena digejamu, ndoke sampean. Ibu-ibu niku sok-sok ya kalah karo kucing. Kucing niku lho bu kucing, manak sak berolan 5 niku ya ora sambat. Ora kelaranan biasa. Lho jenengan sitok ae ora karuan polae. Padahal mek sito kalah karo kucing. Kucing sak brolan 5 biasa ora sambat. Padahal kucing niku nalika meteng ya ora diperiksakno nang gone bidan. Ora butuh diumprakno nang gone dukun bayi. Lu ngono lagek bar manak lho brol 5. Ening tikus klemer-klemer godak peledek. Ibu-ibu kene wani tiru ngoten. Bareng lairno nek mlewayu ngoten. Ya sido. Sapa ngomong ra kena dienggo. Ora kena dienggo mlayu bahaya. Allahumma shalli ala Muhammad. Mulane menungsa mboten angsal sombong. Sombong niku bibite sangka iblis. Sing awiti sombong kan iblis. Deklarator sombong. Kene janji ana wong sombong iblis ya oleh dosane. Padha karo sing awiti mateni wong niku Qabil. Janji ana pembunuhan, Qabil ya nanggung dosa. Kok meneng? Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha. Sak teruse niku ngawiti kebagusan terus oleh ganjarane kebagusan. Tapi man sanna sunnatan sayyi'atan ya fa'alaihi wizruha. Ya oleh dosane nek ngawiti keelekan. Dadi umpama ten mriki dereng enten majelis zikir umpama jenengan kok mbentuk majelis zikir, ngawiti ndamel majelis zikir, subhanallah jenengan deklarator majelis zikir. Jenengan pun kapundhut majelis zikir tasik melampah terus oleh kiriman ganjaran alhamdulillah. Semanten ugi umpami jenengan dados deklarator majelis togel. Mbah dadi ketua, mbah sekretaris, mbah bendahara, mbah sekretari wariwi. jenengan pun mati niku lho. Lho, majelis togel kok isa istiqomah. Iya terus oleh kiriman. Dosa, yakin sing ngaiti ndamel TPQ Madrasah Dinia, meskipun sampun kapundhut terus oleh kiriman ganjarane. Sing dukung keberadaan TPQ, keberadaan Madrasah Dinia, terus oleh kiriman ganjaran mengalir tanpa henti. Saniki mboten kroso, kadang lek diomongi gak percaya, jare sapa? Ya entek-enteke dhuwit ya iya. Titik-titik sumbangan, titik-titik tarian, titik-titik urunan. Macam uang ini diomongin, durung roh bukti ini gak ngandel. Misalnya ada uang tak omongin, gitu loh, aku gak bawa beton, pendemen. Beton situ itu pendemen, engkau lah jadi beton nungwake. Gak percaya, gak roh bukti ini. Jadi sopo, ya boso. Atau gorengnya tak gorengnya yang mana. Padahal cara dipendem temen. Akhirnya itu wah, jadi wet, jadi wet, jadi wet. Wah, nongkok sak pirang-pirang. Beton situ itu jadi beton puluhan ribu. Gini apa beton? Diomongin kok. Para bapak, para ibu, sedaya jamaah ingkang kula hormati, rahimakumullah. Iblis niku sombong. Diperintah sujud nang Nabi Adam kan tunduk kan hormat mboten purun. Usjudu li Adam. Iblis sujud to marang Nabi Adam. Tunduk hormat. Gak gelem. Malah ngomong khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Gusti, panjenengan dadosaken kula saking geni. Adam namung saking lemah. Api kan lebih baik daripada tanah. Harusnya tanah yang tunduk kepada api. Masa saya yang api harus tunduk kepada tanah? Gak mau dong. Tak ibu dong. Soalnya iblis gak nak dong. Dia merasa lebih baik. Ana khairum minuh, kata iblis. Saya lebih baik daripada Adam. I am the best. Aja tirokno bu, engko keliru ayam bedes engko sampean. Akhirnya iblis diusir sama swarga gara-gara sombong. Keluar kamu dari surga. Cobi dipenggale. Iblis niku iman pangkate dhuwur. Karo Allah diangkat dadi penasihat malaikat. Wis suwe leh manggon ning swarga, ribuan tahun. Lu gara-gara sombong lho diusir sama swarga. Sing wis manggon ning swarga ribuan tahun gara-gara sombong diusir dari surga. Apa maneh sing nanggone penawangan? Nek kok sombong, pantese didelek nanti. Nalika iblis diusir saka swarga niku, Bapak Ibu, iblis ngamuk. Dendam, menabuh genderang perang lawan manusia. Iki gara-gara Adam aku diusir saka swarga. Awas Adam sak anak putune.